أحمد الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على ورد الله من جل ومن والى. أما بعد، الحمد لله سنقول الله سبحانه وتعالى ملكنا pembacaan kita dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang pertama dari surah Al-Baqarah, dan terakhir kita sudah sampai ke ayat 90 berapa kemarin ya? Kemarin itu terakhir ayat 97 ya. Berarti sekarang kita mulai dari ayat 98 insyaallah taala. Baik, silakan dibaca. Pak Edi ya, silakan Pak Edi dibaca. Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka siapa yang memusuhi malaikatnya? Allah dulu, barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah? Siapa yang memusuhi Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini isim syarat seperti mubtada ya. Pokoknya, Pak Edi, kalau kalimatnya jawab syarat seperti ini, misalnya man jadda wa jadda, itu man-nya adalah isim syarat sebagai mubtada. Khobarnya mana? Yeah. Khobarnya adalah kalimat jawabnya. Oh iya. Yeah. Man isim mubtada, syarat sebagai mubtada, kana fi'il madhi naqis isinya sebagai huwa keaduan itu sebagai khobar dari kana lillahi jar majrur wa huruf atfin malaikatihi mudaf ilai, bukan mudaf, dia matuf. Matuf kepada Allah wa huruf ataf rasulihi matuf kepada rusulihi matuf kepada malaikatihi wa huruf atin wa jibrila matuf kepada rasuli wa huruf ataf Mikala ma'atuf kepada Jibrila fa huruf jawab Fadi sebentar. Fadi, kalau ma'atuf itu ke yang pertama. Jadi kalau berderet kayak gini, ma'atufnya ke Allahi semua. Iya. Ya. Oh iya. Mikala berarti ma'atuf kepada Allahi fa huruf jawab inna huruf tauhid Allaha isim daripada inna adun itu sebagai khobar inna lil kafirina jar majrur. Nah, jumlah jawab dari inna Allah adun ini sebagai khobarnya man ya. Karena kalimat man kan adun ini kan sempurnanya dengan kalimat fa inna Allah adu lil kafirin. Ya, baik. Ayo baca tafsirnya. Kul ayyuha rasulu lil yahudi kina qalu Pak ayat 98. Maaf 98. man adawaha wa malaikatahu wa rusulahu minal malaikati au apa ini? Awil basari wa bi khosotil malakana malakana jibrilu wa mikalu li annal yahudi ja'amu annal anna jibrila aduhum wa mika wa mikala waliyuhum fa'alamahumullahu annahu min adi man ahad annahu man annahu minar ada man, bukan min tapi man annahu man ada wahidan minhuma annahu man ada wa ahadan minhuma fakod adal akhara wa adallaha al-aidun fa inna allaha fa inna allaha aduun lil jahidina ma anjala ala rusulihi Muhammad. Ini ma unzila ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah. Sudah. Berang. Man. Siapa saja yang memusuhi Allah dan malaikatnya? Siapa saja yang memusuhi Allah dan malaikatnya dan rasul-rasulnya dari malaikat dan ataupun manusia. Dari rasul-rasulnya atau putusan dari malaikat atau manusia dan khususnya kepada malaikat Jibril dan Mikail. Al-Malakan itu dua malaikat ya, khususnya kepada dua malaikat yaitu Jibril dan Mikail. Khususnya kepada dua malaikat yaitu malaikat Jibril dan malaikat Mikail, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu menyangka bahwa Jibril itu musuh mereka dan Jibril dan Mikail itu musuh mereka. Waliyuhum. Sementara Mikail sebagai wali mereka, penolong mereka. Bahwa Jibril sebagai musuh mereka, sementara Mikail sebagai penolong mereka. Ketahuilah fa'alam. Enggak, maka Allah mengabarkan kepada mereka. Maka Allah mengabarkan kepada mereka siapa yang memusuhi keduanya. Fakot ada akhor. Maka musuh. Jadi siapa saja yang memusuhi salah satu dari keduanya. Siapa saja yang memusuhi salah satu keduanya, maka musuh semuanya, memusuhi musuhnya. Yang lain, apa tuh? Yang lain. Maka memusuhi yang lain. Dan juga memusuhi Allah. Juga. Juga memusuhi Allah. Sesungguhnya Allah fa'inna adul lil jahidi. Musuh bagi orang yang menentang apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum nas'al. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikail fa innallaha aduwwun lil kafirin. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah dan para malaikatnya dan para utusannya dan juga Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Seperti yang sudah kita jelaskan ketika kita membaca ayat 97 yang kemarin, orang Yahudi ini memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam. Di antara alasannya, karena mereka kecewa. Ya. Nabi yang terakhir bukannya dari kalangan Bani Israel, tetapi malah dari kalangan bangsa Arab. Ya, sehingga mereka memusuhi Jibril. Dan mereka ya menyukai atau mencintai Mikail. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja menjadi musuh bagi Allah atau bagi malaikat-malaikatnya, kemudian memusuhi Rasulnya dan juga memusuhi Jibril atau Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi mereka. Kenapa? Karena keimanan itu tidak boleh dilakukan secara parsial, ya. Tidak boleh kita beriman pada sebagian ayat lalu kufur pada sebagian yang lain. Sebagaimana kemarin sudah kita jelaskan, ini di antara sifat dari ya Bani Israel, orang Yahudi. Orang Yahudi itu beriman pada ayat yang mereka suka, yang sesuai dengan keinginan mereka, dan mereka kafir, menolak ayat-ayat yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Begitupun dalam masalah keimanan kepada malaikat, pada rasul, pada nabi. Ya, orang Yahudi itu, ya mereka memusuhi Jibril alaihissalatu wassalam. Mereka, ya, dalam masalah yang lain pun seperti itu. Ya, dalam masalah Taurat, mereka hanya mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Ya, mentaati perintah Allah pada sebagian yang mereka sukai, dan melanggar perintah Allah pada bagian yang tidak mereka sukai. Bahkan kepada para rasul, ya, bukan hanya mereka tentang, sebagian mereka bahkan mereka bunuh. Inilah buruknya ya akhlak atau tabiat dari orang Yahudi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguh Allah merupakan musuh bagi orang-orang yang menentang apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang kalau kita lihat urutannya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Bani Israel diawali dengan kisah bersama Nabi Musa, lalu di ayat sekitar 80-an kemarin mulai kisah bagaimana interaksi ya antara orang-orang Bani Israel, orang Yahudi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ayo Ibu Dahyalis ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang jelas. Ayat-ayat yang jelas dan tidaklah mereka kafir dan tidaklah mereka ingkar dengannya kecuali orang-orang yang fasik. Nah. Wa harfu istiqnaf la harfu taukid kod harfu tarkik. Tahkik. Tahkikin pakai hak. Tahkikin. Ya pakai hak. Tahkikin. Tafhihin. Tahkik. Hakikat-hakikat. Hakoko yuhakiku tahkikon. Jadi, harfu tahkikin. Harfu tahkikin. Nanti ditulis di grup deh. Tahakof ya kof tahkikin. Tahkikin. Nah, ahsan. Tahkikin. Anzalna fi'lun madin na sebagai fa'ilnya. Ilaika jar majrur ayatin maf'ulun bihi bayinatin na'at dari ayatin. Wama wa harfu atfin ma harfu nafyin yakfuru fi'lun mudhari biha jar majrur illa istithna alfa ya. Masa? Kalau kayak gini namanya adatul istisna mulghatun, enggak dipakai ilahnya. Enggak dipakai. Karena kalimatnya tidak sempurna negatif. Maka dia kalau dalam jurmiyah kita katakan kana la hasabil awamili. Tergantung amalnya. Makanya sini ilah enggak kepake. Nah, alfasikun. Jadi ini enggak disebut istisna, Ustaz. Disebut istisna, tapi kita bilang ini istisna yang enggak dipakai. Karena kalau dipakai harusnya ilal fasikin, iya enggak? Karena ilah itu kan menasobkan kan. Tapi kan ini enggak. Al-fasikun kan marfu kan. Kalau mansub tuh al-fasikin. Ini menunjukkan bahasanya illahnya ini tidak dipakai. Makanya kalau kita ngirap, kita katakan illa adatul istisnai mulghatut. Atau huruful istisnai mulghatut. Mulghatut artinya nggak dipakai, Bu. Adatul istisnai mulghatun. Nah. Al-fasikun tetap mustasnai, Ustaz, ya? Enggak, fa'il. Oh, jadi fa'il di sini dia? Kan dia fa'il dari yakfuru, kan? Fa'il dari yakfuru. Jadi kalau di yurmi itu kan illa itu kan kalau ada beberapa syarat tuh ya, kalau kalimatnya sempurna positif, sempurna negatif, tidak sempurna lupa. Negatif. Iya kan? Pelajarannya, Ustaz. Hah? Lupa pelajarannya dari ulangan. Ya, ini merujak lagi. Jadi kalau tidak sempurna negatif dia tergantung amalnya, kalau di sebagai fa'il ya mampu, sebagai maful biya mansub. Kayak ini kan dia sebagai fa'il, maka kita katakan al-fasikun fa'ilun marfuun kayak gitu. Nah, apa, Pak? Ayo, dilanjut tafsirnya. 99. Walaqad anzalna ilaika ayyuhar rasulu ayatin bayyinatin wadihatin tadullu ala annaka rasulun minallahi siddiqan wa haqqan wa ma yunkiru tilka ayati illal kharijuna an dinillahi dan sungguh telah kami turunkan kepada kamu wahai rasul ayat-ayat yang jelas. Wadihatin jelas juga tadi. Iya jelas juga, sama-sama. Jelas. Tadulu yang menunjukkan bahwa engkau rasul dari Allah, engkau benar-benar rasul dari Allah dan yang sungguh-sungguh dan sesungguhnya. Wa ma yunkiru dan tidaklah mengingkari yang demikian ayat-ayat. Dan di dalam mengingkari ayat tersebut. Di dalam mengingkari ayat tersebut. Ayat ini udah terbawa ya Ustaz ya, dalam ayat tersebut. Jadi kan badal, kalau badal kan artinya kayak gitu, Bu. Tidaklah mengingkari ayat tersebut kecuali mereka keluar dari agama Allah. Baik, kecuali orang-orang yang keluar dari agama Allah. Orang-orang keluar dari agama Allah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika jazakum. طيب ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. Dan sungguh telah kami turunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tidaklah kafir kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah telah melengkapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat yang jelas, yaitu berupa Al-Quran, ya, yang di dalamnya berisi pedoman hidup manusia. Dan Al-Quran ini merupakan ayatin bayyinatin, ayat-ayat yang jelas, yang berisi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang berisi pedoman hidup manusia. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yakfuru biha illal fasikun, dan tidaklah kafir kepada Nabi Muhammad beserta kepada apa yang dibawanya kecuali orang-orang yang fasik. Siapa tuh orang yang fasik? Orang yang fasik di sini tentu bukan orang fasik dari kalangan orang Islam, tapi orang yang fasik dari kalangan orang kafir. Karena kalau kita bicara fasik ya di kalangan kaum muslimin, maka definisinya adalah orang-orang yang muslim tapi masih suka melakukan perbuatan maksiat. Ini orang yang fasik. Tapi kalau konteks ayat ini tidak sedang bicara orang fasik dari kalangan orang muslim. Karena orang muslim ya meskipun dia misalnya ya pelaku kemaksiatan, suka minuman keras, berzina, mencuri, membunuh, sepanjang dia masih punya keimanan dalam hatinya ya, dan dia sebetulnya mengetahui bahwasanya perbuatan itu adalah perbuatan salah, maka dia masih ya ada peluang untuk dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang kafir seberapapun kebaikan yang dia lakukan, tapi tak ada sedikit pun keimanan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikannya tidak akan menyelamatkannya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa ma yakfuru bihi illal fasiqun, dan tidaklah kafir kepada Rasulullah dan juga ajaran yang dibawanya kecuali orang yang fasik. Makanya di tafsirnya dikatakan al-fasiqun adalah al-kharijuna min dinillah, orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ini banyak yang baru. Kalian enggak tahu kemampuannya nih. Atau dicoba aja kali ya. Atau yang merasa sudah bisa membaca, terutama yang baru bergabung ya. Yang merasa sudah bisa baca, tunjuk tangan. Dan yang merasa belum pernah sekalipun membaca dan mengirab kitab semacam itu, tolong tuliskan di chat ya. Ya. Atau dua-duanya silakan tulis di chat. Yang bisa membaca atau mau mencoba membaca silakan tulis. Kemudian yang mau nyimak aja sebagai mustami silakan tulis juga. Jadi biar bisa membedakan mana mustami, mana yang bisa membaca. Silakan ya, ditunggu yang lain. Baik, mungkin Umi Ida sekarang ya, yang biasa dulu aja. Ya Ustaz. 100 ya Ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw kullama ahadu ahdam nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Dan apakah setiap kali mereka berjanji mereka, sekelompok dari mereka melemparkannya, bahkan kebanyakan dari mereka tidaklah beriman. Hamzah, al-hamzah sebagai harfu istifham, al-wawu harfu atof, harfu atfin, kullama dorof jaman, ahadu fi'lun madi, al-wawu sebagai fa'ilnya, ahdan maf'ulun bi, nabaza fi'lun madi, al-ha'u sebagai maf'ulun bi, farikun sebagai fa'il, minhum jar majrur, bal harfu idrob, a'asaru sebagai mubtada, hum sebagai maf'ulun bi, mudaf ilaih, afwan ustaz. Iya, naam. La ini sebagai la nafiyah, kemudian yu'minuna sebagai fi'il mudori, fa'ilnya al-waw. Terus khobarnya, jumlahnya sebagai khobarnya ya? Jumlah sebagai khobar dari aksaru. La mu'minuna sebagai khobar dari aksaru. Kemudian tafsirnya. Seratus ya Ustadz ya? Iya, 100. Ya. Masya Allah ya, kita udah 100 ayat nih. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ma'abaha halu bani Isra'ila fi naqadiyahim lil'uhudi. Fakullama ahadu ahdan torohada likal ahda fariqun minhum. Wa naqaduhu fatarahum yubrimunal ahda yawma wayankudunahu ahgoden. Bal aksaruhum la yusaddikuna bima ja'a bihi nabiyullahi wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallama. Artinya betapa buruk keadaan dari Bani Israel dalam pelanggaran mereka terhadap janji-janjinya, terhadap janji mereka. Setiap kali mereka berjanji, sebagian, segolongan dari mereka melemparkan janji-janji itu. Dan dan mereka melanggarnya, melanggar janji itu. Mereka melihat dan menyetujui perjanjiannya hari itu dan mereka melanggarnya besok. Bahkan sebagian besar dari mereka tidaklah membenarkan dengan apa yang datang dari Nabi Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa kita barakallahu ustaz wa iyyaka. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Apakah setiap kali mereka, yaitu orang Yahudi, berjanji yang nabadahu fariqun minhum, lalu sebagian mereka melanggar janji tersebut. Bal aktsaruhum la yu'minun, bahkan sebagian besar mereka tidaklah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca beserta tafsirnya, kita mengetahui bagaimana orang Yahudi atau Bani Israel itu seringkali melanggar janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari kisah diselamatkannya mereka dari Fir'aun, ya. Bukannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka malah menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Terus kembalinya Musa, Musa pun marah kepada mereka. Kemudian Allah mengampuni mereka dengan cara mereka saling berperang satu sama lain. Setelah itu mereka berjanji tidak mengulanginya lagi. Lalu kemudian ketika Nabi Musa menunjukkan Taurat kepada mereka, lalu kata mereka, kami tidak beriman kepada kamu dan Taurat itu sampai kami melihat Allah secara langsung. Lalu Allah pun murka dan menyambar mereka dengan petir. Lalu kemudian Allah hidupkan kembali. Setelah dihidupkan kembali, mereka berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi belum lama setelah itu, ya, ketika mereka diberikan makanan dari surga berupa al-manna dan as-salwa, lalu kemudian mereka kufur nikmat. Bukannya mensyukuri nikmat makanan dari surga, mereka malah minta makanan dari bumi. Ya, seperti misalnya kemarin ya, kita sudah baca, mereka meminta bawang putih, bawang merah, kacang ada, sayur mayur, sesuatu yang mudah didapatkan di dunia. Dan ini betul-betul menunjukkan bahwa orang Yahudi itu seringkali ya bertaubat lalu mengulanginya lagi, bertaubat lalu mengulanginya lagi, dan seterusnya. Bahkan itu tidak hanya terjadi di masa ya ketika Bani Israel bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan ketika ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lihat bagaimana orang Yahudi itu menyelesaikan perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah ya. Kita tentu melihat ya, kisah bagaimana Rasulullah ya dengan Bani Nadir, kemudian dengan Bani Quraidah, yang mana mereka menunjukkan sifat asli mereka yang suka membatalkan perjanjian, ya, bukannya malah mendukung, ya, kaum muslimin di kota Madinah, bahkan pada perang Khandaq yang terkenal itu, mereka malah menyerang Islam dari belakang, ya. Ini merupakan hakikat tentang watak atau tabiat orang Yahudi, yang mana mereka seringkali melanggar perjanjian, ya, baik perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang kita saksikan dalam sejarah ya, dalam sirah nabawiyah, perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Nah, kita lanjutkan. Coba lihat dulu ya, satu lagi bisa baca di sini. Nah, ini admin Sandi coba dulu aja ya. Kalau pernah baca, insya Allah ada bekasnya lah ya. Baik, Pak Sandi ya. Coba, nggak apa-apa, Pak. Saya bantu. Pak Sandi? Ya, Pak Sandi. Sudah aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, baca. Ustaz, dibimbingin ini, Ustaz. Iya, insya Allah. Ya, kita kan lagi belajar ya. Insya Allah dibimbing. Ayo, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 101 yang tadi. Betul. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Terjemahin dulu. Terjemahin. Dan ketika dia datang kepada mereka, Rasul dari sisi Allah datang kepada mereka dengan membawa kebenaran, maksud itu. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Nabada itu melanggar. Ayo, lima maham itu maksudnya apa yang ada pada mereka. Lanjut, nabada fariqun. Ya, sekelompok mereka melanggar. Sekelompok mereka melanggar dari orang-orang yang diberi kitab. Kitab. Yaitu kitab Allah, wara'a dhuhurihim, dari belakang punggung mereka. Yaitu kitab Allah. Nah, gimana ya? Wara'a dari belakang punggung mereka. Dari belakang punggung mereka, maka sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Seannahum itu maksudnya seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Nah. Masya Allah. Irab. Nah, coba irab. Walamma wa harfu atfin harf sel ya lama apa lama? Lama ketik ya. Iya berarti dzaraf ya. Ya dzaraf. Lama dzaraf terus ja'a. Lama ja'a fi'lun madin mabdu'un kum maf'ul bi. Naam. Rasul fa'il min 'indillah jar wa majrur Allahi mudofun ilaih. Naam lafzul jalalah mudof ilaih. Musaddiqu. Naat ya. Naat dari Rasul. Naat dari Rasul ya. Baik. Dari Rasul. Lima apa ya sebenarnya? Lima jar majrur. Lima jar ma'ahum jar wa majrur juga ya? Enggak, ma'ah itu dzaraf. Matu dzaraf hukumnya mudhaf ilaih. Ma'ahum dzaraf hum mudhafun ilaih. Nabada farikum nabada fil madi. Nabada fil madi farikum fa'il minal ladzina jar wa majrur allazina ti. Antum kalau dibilang minal ladzina udah jar majrur aja. Ajar. Iya, ya, kan diisi mausul, majrur, tapi memang dia mabni kalau isi mausul. Terus utuk? Utuk, fil madi majhul ya? Ata, fil madi majhul alkitabah. Alkitabah maful bih. Maful bih. Kitabah lagi, kitaballahi. Tak dulu. Jadi kalau Alkitabah yang itu maf'ul bi bagi utu kan? Ya enggak? Kan diberikan kitab ya? Iya. Nah kitaballah, kitabahnya maf'ul bi bagi fi'il nabada. Paham? Oh iya maksudnya. Nah, yes. Jadi sebagian orang yang diberikan kitab, nabada menolak kitab Allah. Dari belakang mereka. Gitu. Terus kita apa maful bi Allahi sudah menilai dari kita Pak. Halo Ustaz. Terus. Wara'ahum wara'a dhuhurihim. Wara'a mudhaf ya. Dhuhurihim mudhaf ilaih. Naam. Himnya mudhaf ilaih dari zuhuri. Naam. Ka'annahum. Ka'an itu namanya harfu tasbih dia. Afwan. Senggol. Ka'an itu harfu tasbih. Bukannya Naya se apa? Dia temannya Kana. Temannya Kana. Humnya isimnya. Isim-isim dari Ka'anna. Naam. Lam ya'lamun tu jumlah khobar jumlah itu. Ya, yang lama fil mudhari wawunya fa'il kemudian jumlahnya sebagai khobarnya Ka'anna. Ya, taib mumtaz. Ayo baca lafzhnya. Walamma. Walamma ja'ahum Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bil Qur'anil mawafiqi. Bil Qur'anil mawafiqi. Imam Qur'ani al muwafiqi lima ma'ahum. Bil Qur'anil mawafiqi lima ma'ahum. Mawafiqi. Mawafiqi. Terus? Minat Taurati. Toroha. Fil madi ya. Toroha ya, farikum. Minhum kitab Allahi. Waja'aluhu waro'a zuhurihim. Sa'nuhum. Sa'nul juhali. Sa'nuhum sa'nul juhali ladhi la ya'lamuna haqiqatihi. La ya'lamuna haqiqatahu maful bi. Maful bi haqiqatahu. Naam. Terus terjemahin. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka sebagai dengan Rasulullah Al-Quran. Dengan Al-Qur'an. Ya, muwafiq itu yang petunjuk ya, Sri. Al-muwafiq itu yang sesuai dengan apa yang ada bersama mereka, itu Taurat. Ya, oh, muwafiq. Oh. Muwafiq itu sesuai, atau yang menyetujui, atau ya, bersesuaian. Okay. Yang sepakat bersama mereka ya? Dari ya. Taurat. Dari Taurat. Toroha ya menolak. Sebagian mereka bagian menolak, menolak mereka kitab Allah. Sebagian mereka dan menolak kitab Allah. Dan dia menjadikannya waro'a di belakang punggung mereka, jadi campakkan. Dan dia menjadikan ini teh di belakang punggung mereka atau menolak Al-Quran. Mereka ragu. Enggak, soalnya untuk keadaan mereka. Keadaan mereka seperti keadaan gitu. Keadaan mereka seperti keadaan orang yang jahil. Yang tidak mengetahui. Yang tidak mengetahui hakikatnya. Hakikatnya, ya. Baik. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Naam. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqul lima ma'ahum nabada fariqun minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika datang kepada mereka Rasul dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah ini membawa Al-Quran, ya, Al-Quran itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada bersama mereka, Artinya Al-Quran itu membenarkan isi Taurat. Di mana di antara isi Taurat adalah seperti yang sudah sering kita ulang kemarin, kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya orang Yahudi orang Bani Israel itu sangat meyakini kedatangan Nabi yang terakhir. Bahkan kemarin ya kita sudah melihat ya bahwasanya orang Yahudi itu ketika berselisih dengan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Arab, ya mereka selalu mengatakan, lihat nanti kalau Nabi kami telah datang, kami akan bersamanya beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian. Itu ya omongannya orang Yahudi sebelum diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Nabi yang terakhir ternyata adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan dari bangsa Arab, mereka sedih, mereka hasad, nggak terima, karena selama ini banyak sekali Nabi yang diutus kepada mereka, lalu kenapa Nabi terakhir bukan dari Bani Israel melainkan dari bangsa Arab? Ya, mereka tidak terima dengan fakta tersebut, sehingga mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan kepada mereka, ya mereka didakwah, ya didakwahi agar mau beriman kepada Rasulullah dan juga Al-Quran yang dibawanya. Nabada fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wa ra'a dhuhurihim. Sebagian orang Yahudi, karena gak semuanya, ya kita tahu bahwasanya di antara orang Yahudi ada yang akhirnya menjadi Muslim. Sebagian kelompok Yahudi yang diberikan Alkitab, maksudnya yang diberikan Taurat, itu menolak kitab Allah. Menolak kitab Allah, yaitu Al-Quran. Wara'a dhuhurihim, di belakang punggung mereka. Ini merupakan bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mau mengikuti Al-Quran. Mereka membelakangi Al-Quran, menjauh dari Al-Quran. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Padahal jelas sekali, ya, dahulu sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi, setiap kali mereka berselisih dengan orang Arab, mereka selalu makan seperti awas nanti, kalau Nabi terakhir sudah diutus, kami akan beriman kepadanya, kami akan selalu bersamanya memerangi kalian, ya orang-orang kafir. Ini adalah ya ocehannya orang Yahudi. Namun ketika mereka tahu bahwasanya Nabi terakhir, ya ternyata bukan dari golongan mereka, mereka kecewa, mereka hasad, yang mereka tidak terima. Sehingga mereka tidak mau beriman. Seakan-akan mereka enggak tahu sama sekali. Ya. Wara'a dhuhurihim, ya. Ya nabada fariqu minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ini adalah kiasan bahwa mereka mencampakkan Al-Qur'an. Begitupun mencampakkan tanda-tanda kenabian yang jelas sekali disebutkan dalam kitab Taurat. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Inilah ya sifat dari orang Yahudi. Beriman itu hanya kalau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kalau enggak sesuai, mereka tinggalkan, ya. Baik. Lanjutkan. Ini agak panjang ya. Tapi enggak masalah. Silakan Bu Reni ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca ya oleh para syaitan kepada kerajaan Sulaiman. dan tidaklah Nabi Sulaiman kafir melainkan setan-setan itu yang kafir yang mengajarkan manusia sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Negeri Babil yaitu malaikat Harut wa Marut. Dan keduanya tidak mengajarkan kepada seseorang pun sampai mereka berdua mengatakan bahwa kami ini adalah ujian, maka janganlah kalian kafir. Mereka belajar dari keduanya apa yang bisa memisahkan dengannya antara suami dan istri, dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat ya dengannya kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari apa yang mudarat dan tidak bermanfaat bagi mereka, apa yang mudarat bagi mereka dan tidak bermanfaat bagi mereka. Dan sungguh mereka mengetahui bahwa bagi siapa yang menukar gitu, siapa yang melakukannya gitu ya Ustaz ya, maka baginya tidak ada sesuatu di akhirat tidak ada keuntungan baginya di akhirat. Dan sungguh buruk apa yang mereka jual dengannya itu bagi diri mereka sendiri jika mereka mengetahui. Al-wawu harfu atfin ittaba'u fi'il maldi, wawu sebagai fa'il, ma maf'ul bih, tatlu, fi'il maldi, wawu sebagai fa'il, asyayatinu, fa'il. Ala mulki jar majrur Sulaiman mudhof ilaih dari mulki. Al wawu harfu atfin, ma harfu nafin. Kafara fi'il madhi. Fa'ilnya Sulaiman. Al wawu harfu atfin. Lakinna ini harfu istidrak. Asyayatina ini isimnya lakinna. Ya, isim dari lakinna. Kafaru fi'il madhi, wawu sebagai fa'il dan sebagai khobar lakinna. Yu'allimuna fi'il mudhari, wawu sebagai fa'il, an-nasa maf'ul bih, as-sihra maf'ul bih yang kedua, al-wawu harfu atfin, ma isim isyarah ya Ustaz? Ini juga, yang mana isim isyarah, Bu? Enggak, maknya ini juga maf'ul bih Ustaz ya. Soalnya masih ya, maktub aja, Bik. Jangan bilang maf'ul bih, maktub. Maktub ke Anas, ke as-sihra. Unzila fi'il madhi. Ini fi'il madhi majhul ya Ustaz? Naam. Alal malaika ini jar majrur, bibadila jar majrur, haruta wa marut. Harut itu berarti badal dari malaika ini. Oh ya, ini badal dari malaika ini. Al-wawu harfu atfin, harfu nafin, yu'allimani, ini fi'il mudhari, min ahadin jar majrur, hatta harfu atfin. Tadi tadi yu'allimani kan fi'il madhi, alifnya fa'ilnya kan? Oh iya, alifnya sebagai fa'ilnya. Fi'il mudhari, alif sebagai fa'ilnya, min ahadin jar majrur, hatta harfu atfin, Ustaz? Huruf nasab dia, harfu nasbin. Oh iya. Makanya yang pula gak ada nunnya kan? Iya, karena dia huruf nasab. Harfu nasbin. Ya pula, fi'il mudhari, alif sebagai fa'ilnya, mansub bi hatta, inna ma ini harfu taukid. Bukan, inna ma itu dia sepaket, Bu. Jadi bukan inna plus ma, tapi udah jadi namanya ada tuh hasrin. Ada tuh hasrin itu maksudnya sesuatu yang bisa digunakan untuk membatasi pembicaraan. Ada tuh hasrin. Nahnu ini muktada fitnatun khobar alfa'u harfu atfin la harfu nahyin. Nahyin. Nahyin. Nahyin. Takfur fi'il amr. Fi'il mudhari, fi'il mudhari majuzumun bila an-nahya. Alfa'u dulu tadi takfur belum sebut fa'ilnya, kan fa'ilnya mana? Fala takfur anta tak. Betul anta. Ya, dengan mustatir rujuk anta ya, baik. Alfa'u alfa'u harfu atfin yata'allamuna fi'il mudhari wa'u sebagai fa'il min huma jar majrur. Ma maf'ul bi yufarriquna fi'il mudhari wa'u sebagai fa'il bihi jar majrur baina waraf al-mar'i mudhafil al-wawu harfu atfin zauji maktuf al-ha'u'nya mudhafilai al-wawu harfu atfin ma harfu syartin hum hum ini mutada bilbor rina jar majrur bihi jar majrur min ahadin jar majrur illa mustasna biiznillahi biizni jar majrur lafzul jar. Tadi ilah jangan dibilang mustasna, ilah ada tulis istisnanya. Kenapa Ustaz? Ilah ada tulis istisna, jangan bilang mustasna. Oh. Ilah ada tulis istisna. Harfu istisna ya, tadi saya salah harfu istisna. Ya. Harfu istisna biizni jar majrur lafzul jalalah mudhaf ilaihi. Udah ya Ustaz ya di sini. Kemudian al-wawu harfu atfin ya ta'allamuna fi'il mudhari wawu sebagai fa'il ma maf'ul bi yadurruhu yadurruhu harf fi'il mudhari fi'il mudhari hum mudhaf ilai al-wawu harfu atfin ma harfu nafiin yanfa'u fi'il mudhari hum mudhaf ilai. Maful bih, Ustaz ya. Di mana maful bih? Ya, hum wala yanfa'u. Ya, betul. Hum maful bih. Al-wawu harfu atfin al-lamu harfu taukid hot harfu taukid apa harfu tahkik? Ya, harfu tahkik. Harfu tahkik. Alimu harfu fi'il madhi wawu sebagai fa'il ala alam alamu di sini nah, itu namanya lam lam taukid. Lam taukid juga ya alamu lam harfu taukid man ini apa namanya mubtada ya Ustaz ya. Isim okay. Syarat ya. Sebagai mubtada ishtaro fi'il madhi. Enggak, ini bukan mubtada dia. Dia maful bih, Bu ya. Kan ini artinya dan sungguh mereka mengetahui ya orang yang menjual hartanya di akhirat gitu kalau tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kan ini maful bih dari alimu. Oh, iya. Maful bih. Ishtaro ini fi'il madhi bu sebagai maf'ul bih. Ma maf'ul bih dari ishtaro lahu ini jar majrur fil akhirati jar majrur min kholaf jar majrur al-wawu harfu atfin al-lamu harfu taukid bi'sa fi'il madhi ma walabi apa namanya maf'ul bi syaro ini fi'il madhi ya Ustaz ya wawu fa'ilnya bi jar majrur anfusa maf'ul bi dari bi'sa tadi hum mudhafil anfusa ya hum mudhafilai lau lau ini harfu namanya harfu syart, harfu syartin Ustaz, bukan? Ya, harfu syartin lah, itu harfu syartin. Kanu ini fi'il maldi nakis, wawu sebagai isim kana, ya'lamun fi'il mudhari, wawu sebagai fa'ilnya, dan ini sebagai khobar kana. Ya, baik. Apa tadi, kayaknya waktu kita ngi'rab laman ishtaro, harusnya benar mannya itu mubtada ya. Karena kan ini artinya, jadi man ishtaro itu adalah syaratnya, ma'lahu fil akhti min khalaq, ini sebagai jawabnya. Jadi man itu adalah mubtada, jawabnya nanti ma'lahu fil akhti min khalaq, ini sebagai khobarnya. Kayak gitu. Baik, ya, gak apa-apa. Lanjut ke tafsirnya. Wattaba'al yahudu ma tuhadditsu syayatinu bihisihrota ala ahdi mulki Sulaiman ibn Dawud. Wa ma kafara Sulaiman wa ma ta'allama sihra walakinna syayatina humul ladzina kafaru billahi hina 'allamu 'allamunna ifsadan lidinihim. Wakadzalika taba'al yahudu sihra alladhi unzila 'alal malakaini Haruta wa Maruta bi ardin Babila fil 'Iraq. Jangan ditanwinkan, ini mudhof soalnya. Bi ardi Babila. Di ardi. Oh iya sih, masih nyambung. Bi ardi Babila fil 'Iraq imtihanan wa btala'an. Wa btala'an. Minallahi li'ibadihi. وَمَا يُعَلِّمُ الْمَلَكَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَنْسِحَهُ وَيُحَذِّرَهُ مِنْ ini تَعَلُّمِ مِنْ تَعَلُّمِ السِّحْرِ مِنْ تَعَلُّمِ السِّحْرِ وَيَقُولَ لَهُ لَا تَكْفُرْ بِتَعَلُّمِ السِّحْرِ وَطَاعَةُ الشَّيَاطِينِ فَيَتَعَلَّمَ النَّاسُ مِنَ الْمَلَكَيْنِ مَا يُحْدِثُونَ بِهِ. Ini apa? Karohiyata, Ustaz? Karohiyata, ya. Mubihil karohiyata bainal zawjaini hatta yatafarriqo. Yatafarriqo. Yatafarriqo. Hatta yatafarriqo. Wala yastati'u sihratu an yadurru bihi ahadan illa bi'ithnillahi wa qadaihi. Wa ma yata'allama sihratu illa syirran yadurruhum wa la yanfa'uhum. Ila syarron, syarron, keburukan. Oh, keburukan. Ila syarron yadurruhum wa la yanfa'uhum. Waqad nukitnu naqalathu syayatinu naqalathu waqad naqalathu syayatina ilal yahudi syayatinu, dia fa'ilnya syayatinya itu. Waqad naqalathu syayatinu ilal yahudi waqad nuqalat naqalathu gitu naqalathu syayatinu ilal yahudi fasha'a fihim hatta fadhaluhu ala kitabillah wa laqad alimal yahudu anna man ihtara sihra wa tarakal haqqo ma lahu fil akhirati min nasibin fil khair walabi'sa ma ba'u bihi anfusahum minas-sihri wal kufri minas-sihri wal kufri ini apa ya Ustaz? Aldon? Iwadon anil imani wa mutaba'atir rasuli law kana lahum ilmun yusmirul amala bima wa'idhu bihi wal amala bima wa'idhu bihi. Baik, ya. Dan orang-orang Yahudi mengikuti apa yang ini Tuhan itu diberitakan. Apa yang dibicarakan syaitan? Apa yang dibicarakan syaitan? Tentang sihir di masa kerajaan Nabi Sulaiman ibnu Dawud. Tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir dan tidak mengajarkan sihir, melainkan akan tetapi setanlah mereka yang mengajarkan yang kafir. Akan tetapi setanlah yang kafir kepada Allah ketika mereka mengajarkan manusia sihir. rusakan untuk merusak yang merusak agama mereka. Yang merusak agama mereka. Dan begitu pula para Yahudi mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babil di Irak, sebagai cobaan dan ujian dari Allah untuk hamba-hambanya. Dan tidaklah kedua malaikat ini mengajarkan dari seseorang pun sehingga mereka menasehatinya dan memperingatkannya dari mempelajari sihir. Dan mereka berdua berkata kepadanya, janganlah kamu ingkar dengan mempelajari sihir dan mengikuti atau mentaati syaitan. Maka manusia atau orang-orang belajar dari kedua malaikat ini dengan apa yang bisa menyebabkan? Apa yang bisa menyebabkan kebencian? Apa? Kebencian. Kebencian. Apa yang bisa menyebabkan kebencian antara dua suami istri gitu ya, antara dua pasangan, ya. Antara pasangan sampai mereka berpisah. Dan tidaklah sihir itu bisa mampu untuk memberi mudarat kepada seseorang pun kecuali dengan izin Allah dan ketetapannya. Dan tidaklah mempelajari sihir itu kecuali keburukan yang membawa mudarat kepada bagi mereka dan tidak memanfaatkan mereka. Dan sungguh syaitan menukil ya Ustaz ya. Dan sungguh syaitan sudah menukil kepada orang-orang Yahudi, maka tersebarlah di antara mereka hingga mereka lebih mengutamakan sihir maksudnya di atas kitab Allah. Dan sungguh orang Yahudi telah mengetahui bahwa siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, maka tidak ada baginya nasib di akhirat. Nasib itu bagian ya? Apa? Bagian. Oh, tidak ada bagian kebaikan di akhirat. Tidak ada bagian kebaikan di akhirat. Dan seburuk-buruknya. Dan betapa buruk bagi yang tadi berjual beli dengannya anfusahum maksudnya mereka menjual diri mereka dengan sihir gitu. Mereka menjual diri mereka dengan sihir dan kekufuran. Iwadon anil iman, iwadon nggak tahu artinya Ustaz Iwadon. Sebagai ganti, iwat itu. Sebagai ganti dari keimanan dan mengikuti Rasul, gitu ya. Jika mengetahui, jika ini nggak tahu, belum. Yang mana? Yang terakhir. Laukan alahum ilmun. Ya. Kalaulah bagi mereka ada ilmu yang bisa menjadikan amal gitu ya Ustaz ya. Dengan apa yang? Dengan apa yang dipelajarinya? Itu tuh dengan apa yang dinasihati kepada mereka gitu? Ya Ustaz. Ya, Masya Allah banyak banget ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. طيب واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Dan mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh syaitan tentang kerajaannya Nabi Sulaiman bin Daud, dan tidaklah Nabi Sulaiman itu kafir, akan tetapi syaitan itulah yang kafir. Kenapa? Karena yang beredar di kalangan orang Yahudi ketika mereka dinasihati untuk mengikuti Al-Qur'an, untuk mengingat kembali apa yang ada pada Taurat, mereka malah mengikuti apa yang dibicarakan oleh syaitan. Jadi mereka lebih percaya sama syaitan dengan kedustaannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'annya. Yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Yang mana syaitan itulah yang mengajarkan manusia ilmu sihir. Jadi Nabi Sulaiman tidak pernah mempelajari sihir, tidak pula pernah mengajarkan sihir. Ya, adapun orang Yahudi, sebagian dari mereka ada yang sangat menyukai dunia sihir. Dan mereka mengklaim bahwasanya perbuatan mereka itu, ya, yaitu sihir, adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Padahal Nabi Sulaiman tidaklah, ya tidak sama sekali melakukan yang namanya sihir. Ini merupakan kedustaan yang dinukil dari syaitan. Ya, biasa, syaitan itu kan membuat tipu daya supaya manusia itu ya sesat, ya jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syaitan itulah yang mengajari manusia sihir. Dan mengajari apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil. Ya, negeri Babil itu adalah Babilonia ya, di Irak. Dahulu itu pernah ada kerajaan besar namanya Babilonia. Nah, ada dua malaikat namanya Harut dan Marut. Nah, Harut dan Marut ini adalah malaikat yang Allah turunkan ke bumi, di mana keduanya merupakan ujian bagi manusia. Sebetulnya banyak sekali tafsiran dan kisah tentang Harut dan Marut. Namun sebagian besarnya ini ya masih dilakukan kebenarannya, makanya di tafsir Al-Muyassar ini kalau kita lihat tidak dijelaskan lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Harut dan Marut ini, karena ingin keluar dari khilaf. Karena yang terpenting dari kisah-kisah yang disampaikan di Al-Quran ini, kalau memang kita tidak tahu hakikatnya, adalah mengambil hikmah dari kisah tersebut. Sehingga tidak dijelaskan di sini siapa itu sebenarnya Harut dan juga Marut. Yang penting kita terima bahwasanya Harut dan Marut adalah malaikat yang tugasnya adalah menguji manusia. Makanya di sini dikatakan, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Dan tidaklah keduanya, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan seseorang sampai keduanya berkata, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Sesungguhnya kami berdua adalah ujian bagi kalian, maka janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Jadi kedua malaikatnya adalah ujian. Ya, setiap kali manusia ada yang mau belajar sihir, mereka menasihati. Bahwasanya mempelajari sihir ini akan membuat kalian kufur. Ya. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ. Maka mereka, yaitu orang ya, yang hidup di zaman Nabi Sulaiman itu, mempelajari dari keduanya apa yang bisa memisahkan antara istri dari suaminya. Dan ini memang bentuk sihir yang paling banyak dilakukan oleh para wanita tukang sihir adalah ini. Yaitu sihir yang bisa menjauhkan istri dari suami, suami dari istri. Ya. Dan ini sampai sekarang masih banyak ditemukan ya. Dukun-dukun yang memang pekerjaannya itu membuat istri tidak suka dengan suaminya, suami tidak suka dengan istrinya. Akan tetapi yang harus kita ingat, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan tidaklah mereka bisa memberikan mudarat, artinya tukang sihir itu tidak bisa memberikan mudarat, artinya sihirnya tidak akan berlaku, tidak akan terjadi, ya, مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, kepada seseorang, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahwasanya ada, sihir itu ada, ya, sihir itu ada, dan memang ada dukun-dukun yang bekerja sama dengan syaitan untuk menyelakai ya, mencelakai manusia. Tapi yang juga harus kita yakini bahwasanya tipu daya ya para tukang sihir dan syaitan itu tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak menafikan adanya sihir. Kita meyakini adanya sihir, tapi kita juga meyakini bahwasanya sihir itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan terjadi. Wa ya'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Dan mereka mempelajari ya apa yang tidak ya apa yang membuat mudarat kepada mereka, apa yang mencelakai mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak pula memberikan manfaat kepada mereka. Jadi dari ayat ini jelas bahwasanya sihir itu tidak boleh dalam Islam. Kenapa? Karena itu termasuk perbuatan kekufuran. Karena yang namanya sihir itu pasti bekerja sama dengan syaitan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya sihir itu ya yadurruhum wa la yanfa'uhum. Memberikan mudarat kepada mereka, mencelakai mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bermanfaat bagi mereka. Walaqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui siapa yang menjual, yang membeli hartanya dengan sihir, ya, maka ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka dia, afwan, ini malahu ini bukan hartanya. Dan sungguh mereka telah mengetahui siapa saja yang telah membeli dirinya dengan sihir, ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Artinya mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala bi'sa ma syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Dan betapa buruk sekali apa yang telah mereka jual, yaitu mereka telah menjual keimanan mereka dengan kekufuran. Law kanu ya'lamun, apabila mereka memahaminya. Jadi dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya sihir dalam Islam hukumnya terlarang, ya. Karena sihir ini merupakan bentuk kerjasama manusia dengan syaitan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, mempelajari sihir ini tidak ada manfaatnya. Wa ta'lamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari apa yang memberikan mudarat kepada mereka dan tidak memberikan manfaat bagi mereka, ya. Dan dalam Islam sihir termasuk ya dosa besar. Jangankan pelakunya, orang yang datang kepada dukun saja, maka sholatnya tidak diterima. Ya. Bagaimana dengan pelakunya? Jelas ini lebih besar lagi dosanya. Oleh karena itu, ya, kita wajib menjauhi yang namanya dunia sihir dan perdukunan yang qadarullah. Ya, kalau kita lihat ya zaman sekarang ini banyak orang-orang yang dikit-dikit itu pergi ke dukun. Padahal dukun itu tidaklah mengetahui apa-apa. Kecuali sedikit, kecuali apa yang mereka dapatkan dari bisikan para syaitan. Ya, demikian untuk materinya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Budayalis bertanya, setan di ayat 1 itu berupa manusiakah karena menyihir? Syaitan di sini adalah syaitan dengan mana iblis, ya, karena mereka apa namanya mendapatkan kabar tentang bahwasanya Nabi Sulaiman itu apa namanya mempraktikkan sihir dari syaitan iblis, ya, bukan dari kalangan manusia tapi dari kalangan jin, karena ya jarak antara mereka dengan Nabi Sulaiman kan tuh jauh, ya, sehingga kabar itu sampai dari syaitan. Dan kita tahu memang iblis itu umurnya panjang, ya, diberi oleh Allah umur yang panjang karena memang mereka minta kepada Allah untuk ditangguhkan, ya, agar bisa menggoda manusia. Ustaz, dari mana orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad mengetahui cerita setan tentang sihir zaman kerajaan Nabi Sulaiman? Yang harus kita ketahui bahwasanya bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap desa itu biasanya punya dukun, ya. Karena memang itu adalah masa kegelapan di mana mereka lebih percaya kepada dukun, ya, dibandingkan kepada para nabi, ya. Ini yang terjadi di masa itu. Dan mereka mengetahui kabar-kabar ini dari ya para dukun yang hidup di masa mereka. Ibu Delis bertanya, sihir tidak terjadi tanpa izin Allah, berarti ada yang diizinkan. Kalau begitu terhadap siapa izin Allah tersebut diberikan oleh Allah? Nah, padahal yang semacam ini kan masuk dalam qada, ya, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim ya tidak tahu sama sekali bagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah terjadi. Dan ini merupakan misteri, ya. Yang jelas kalau kita orang Islam wajib mengimani ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Makanya ya di dalam rukun iman itu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita wajib mengimani takdir Allah, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Artinya, semua yang terjadi pada diri kita, mau itu yang menurut kita baik atau menurut kita buruk, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau memang kita ditakdirkan terkena sihir, maka itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun, karena kita tidak mengetahui siapa saja yang bisa terkena sihir, siapa yang tidak bisa, siapa yang takdir terkena sihir, tapi kita punya usaha, ya, kita bisa mengusahakan agar kita dijauhkan dari sihir. Di antaranya misalnya yang bisa menjauhkan kita dari sihir, ya, sunnah memakan kurma ajwa 7 butir setiap hari, ya. Karena kalau kita memakan kurma ajwa 7 butir setiap hari, ini insya Allah akan dijauhkan dari segala bentuk sihir. Meskipun memang, ya, ini sesuatu yang sulit dilakukan zaman sekarang, ya, karena kurma ajwa ini agak mahal, ya. Bayangin kalau sehari makan 7 butir, butuh berapa kilo sebulan, ya, seperti itu. Namun ada amalan lain yang bisa melindungi kita dari sihir, di antaranya kita membaca, ya, jangan melupakan baca dari doa zikir pagi dan petang, ya. Karena di dalam rangkaian doa zikir pagi dan petang itu terkandung banyak sekali doa-doa perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya, ya. Jadi ada beberapa zikir-zikir termasuk ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Mu'awwidzatain yang kalau kita rutin membaca itu, insya Allah kita akan dijauhkan dari segala bentuk keburukan, ya. Makanya min syarri jinni wan nas, dari keburukan jin dan manusia. Artinya kita berlindung dari semua bentuk keburukan termasuk sihir dalamnya. Makanya, ya, kalau bisa, ya, setiap pagi dan sore jangan melupakan yang namanya zikir pagi dan petang. Nah, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.